Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ikhwani fi din a'azzakumullah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat limpahan karunia yang Allah Subhanahu wa taala curahkan untuk kita, nikmat batin dan nikmat zahir. Kita ucapkan jazakumullahu khaira, ahlan wa sahlan bikum ya talib al-ilm, para penuntut ilmu. Semoga kita semuanya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalannya menuju sorga. Juga ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kiranya yang pertama adalah kita memperbaiki niat. Niatan kita meninggalkan rumah kita jauh-jauh menempuh perjalanan, niatkan, ikhlaskan lillahi subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk tujuan-tujuan duniawiyah, tapi lillahi subhanahu wa ta'ala, untuk mengangkat dan membuang, menjauhkan kebodohan dari kita dan mengisinya dengan ilmu, mengisinya dengan akhlak. Karena Allah Subhanahu wa taala seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu disertai dengan niat-niatnya masing-masing, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Boleh jadi amalan sama, tapi karena niatan berbeda, maka mereka dapatkan semuanya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Yang kedua, barakallahu fikum, melakukan, melaksanakan adab-adab talibul ilm, menjalankan adab-adab sebagai seorang penuntut ilmu. Adab penuntut ilmu ketika bersama dengan dirinya sendiri, adab seorang penuntut ilmu ketika bersama dengan gurunya yang senantiasa memberikan dan menyampaikan kepadanya faedah ilmiah, dan adab antara dia dengan sesamanya para penuntut ilmu. Adab ini adalah sesuatu yang sangat agung, mulia, tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Minimal ketika kita melaksanakan adab-adab ini, ada kenyamanan dan ada keamanan ketika kita menuntut ilmu. Karena termasuk di antara nasihat Syekhuna Muqbil rahimahullah, ketika kita menuntut ilmu adalah mujanabatul masyakil. Mujanabatul masyakil, menjauhkan diri dari muskilah, permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi ketika dalam proses penuntutan ilmu. Masalah-masalah dia dengan temannya, masalah buku, masalah pulpen, masalah kamar mandi, masalah sabun, masalah odol, masalah pakaian, masalah yang sangat banyak, masalah kebersihan. Barakallahu fikum. Untuk kenyamanan, minimal kenyamanan. Karena ketika orang memiliki masalah dalam keadaan dia menuntut ilmu, dia tidak akan pernah bisa fokus dengan ilmu yang dia hadapi dan dia cari. Ada perkara-perkara yang senantiasa memalingkan pikirannya, memalingkan perasaannya dari tujuan dia datang. Barakallahu fikum. Apalagi sudah sampai ke tahap bertengkar, berkelahi, mayam bagi, tidak pantas. Dan ini bukan adabnya para penuntut ilmu, ini adabnya para preman. Barakallahu fikum. Ini sekelumit, barakallahu fikum. Sekali lagi kita ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaba bi qudumikum. Ahlan wa sahla, kalian kami anggap sebagai keluarga. Nazaltum ahla, kalian turun sama seperti turun dan mendatangi keluarga kerabat sendiri. Wa sahla, semoga antum semuanya mendapatkan kemudahan-kemudahan. Wa marhaba, dan semoga antum mendapatkan kelapangan walaupun tempatnya sempit. Barakallahu fikum. Tempat sempit bukan berarti dada pun sempit. Walaupun sempit tempatnya, kalau kita berlapang dada, insya Allah tetap akan nyaman. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan pelajaran kita sebagaimana biasa kita belajar. Barakallahu fikum. Belajar tafsir. Kita berada pada ayat yang ke-42 dari surah Al-Maidah. 42 dan setelahnya. Yaqulu rabbuna jalla fi'ula, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, sama'una lil kadhibi akaluna lis-suhti, fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid 'anhum, wa in tu'rid 'anhum fala yadhurruka syai'an, wa in hakamta fahkum bainahum bil qist, innallaha yuhibbul muqsitin. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها هدى فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. الله سبحانه وتعالى mengingatkan kepada kita tentang perangai sifat. Sudah beberapa hari Allah membongkar aibnya orang-orang Yahudi. Yahudi ada dari zaman dahulu, zaman sekarang ini, dan sampai akan datang. Allah membeberkan kepada kita sifat-sifat buruk yang mereka miliki untuk kita tidak sama seperti mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sama'una lil kadhib. Mereka sangat senang, suka untuk mendengar kedustaan. Mereka suka dengan kedustaan dan senang untuk mendengarnya. Maka kita sebagai seorang muslim, jangan pernah ada sifat ini pada kita. Lalu terus bagaimana ketika ada kabar yang mampir di telinga kita tanpa kita hendak mendengarnya? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, kalau datang kepada kalian berita yang dibawa oleh orang fasik, dan di zaman sekarang ini orang fasik lebih banyak dari muti', dari orang-orang yang taatnya. In ja'akum fasikun, Allah melebeli yang membawa berita ini fusaq, orang fasik. Maka langkah pertama adalah fatabayyanu, at-tabayyun wa at-tathabbut, mencari berita tentang kebenarannya. Apaan? Berita yang sampai kepada kita, kita cari kebenarannya. Kalau memang ada hajatan dengan berita itu. Kalau tidak, biarkan lewat begitu saja. Jangan dipeduli, jangan digubris. Barakallahu fikum. Tidak semua berita perlu untuk kita tanggapi, apalagi kita masukkan ke dalam hati. Barakallahu fikum. Sehingga boleh jadi kita akan merubah sifat kita, sikap kita hanya karena berita yang belum jelas. Barakallahu fikum. Fatabayyanu, hendaknya kalian tabayyun, mencari kejelasan benar tidaknya berita tersebut. Antusibu qauman bijahalah, agar supaya kalian tidak menghukumi satu kaum di atas kebodohan kalian. Begitu datang berita langsung berubah sikap terhadap si fulan, terhadap si allan. Jangan. Barakallahu fikum. Selama saudara kita itu ma'ruf bil khair, maka kita sikapi dengan kebaikan pula. Tapi kalau ada berita-berita, maka barakallahu fikum, kita tasabbut, kita cari kebenaran berita tersebut. Dan ini ada banyak kekurangan dari kita, tidak mau tasabbut. Sudah tahu ilmunya tapi tidak mau menjalankannya. Barakallahu fikum. Langsung menyikapi. Semestinya disampaikan kepadanya, ya akhi barakallahu fik, telah sampai kepada ana bahwa antum demikian dan demikian dan demikian. Bagaimana? Apakah ini benar adanya atau tidak, atau bagaimana, atau ada sesuatu yang antum pegang untuk barakallahu fikum, untuk antum melakukan itu? Adakah sesuatu dalil, atau antum lupa, atau bagaimana? Barakallahu fikum. Dan sifat ini jarang yang mau melakukannya karena ndak enakan. Barakallahu fikum. Ndak enak. Akhirnya antara dia, antara tetap dengan sikap semula dan dengan berita yang telah sampai kepadanya, setengah-setengah. La hawla wa la quwata illa billah. Intinya tasabbut. Dan tidak semua apa yang kita dengar boleh juga kita sampaikan. Laisa kullu ma yusma' yuqal. Tidak semua apa yang kita dengar kita boleh ucapkan. Sama'una lil kadhibi akaluna lis suhd. Sifat yang kedua yang ada pada mereka, akalun. Suka, senang, terbiasa makan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kebiasaan mereka. Mereka makan dengan harta haram dari berbagai macam jenis dan cara. Mereka dua kumpulkan dua keburukan ini. Sama'una al-kadhibi akaluna lis-sahab. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum. Kalau mereka datang kepada engkau wahai Rasul untuk bertahkim kepada engkau, fahkum bainahum, silakan. Dua pilihan. Imma engkau menghukumi atas mereka atau engkau membiarkan mereka. Karena mereka pada hakikatnya datang kepada engkau untuk mencari apa? Keringanan, dan mereka bukan mencari kebenaran. Mereka pada aslinya, pada asalnya mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Bukan mencari kebenaran, tapi pembenaran. Sudah kita lewati pembahasannya kemarin. Ucapan mereka, mereka sudah wanti-wanti. Ini tokoh-tokoh Yahudi sudah wanti-wanti ke umatnya. Mereka mengatakan in utitum hadza fakhudhuhu wa illam tu'tahu fahdharu. Datang kalian, pergi kalian ke Muhammad bertanya tentang masalah ini. Kalau jawabannya ini, terima. Tapi kalau tidak, jangan terima. Kalau bukan ini jawabannya, jangan terima. Ini sudah mereka wanti-wanti. Sudah ditatar sebelumnya. Barakallahu fikum. Mereka sudah memiliki pertanyaan dan jawabannya. Silahkan kalian datang ke Muhammad, tanyakan pertanyaan ini. Kalau jawabannya sama, terima. Kalau tidak, maka jangan. Jawaban yang mereka lakukan, yang mereka miliki adalah jawaban yang sudah di barakallahu fikum dimanipulasi oleh mereka dari hukum yang sesungguhnya. Barakallahu fikum. Kalau Muhammad memberikan jawaban tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka jangan terima. Ini namanya mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahkum bainahum aw a'rid anhum. Kalau kita tahu ada seorang yang datang bertanya, kemudian tujuan dari pertanyaan itu atau meminta fatwa, dan tujuan dari minta fatwa itu adalah satu kejelekan dan keburukan, maka satu di antara dua kemungkinan. Silakan menjawabnya atau menghukuminya atau abaikan. Kalau kita tahu orangnya seperti ini modelnya. Maka Allah mengatakan, "Wa in tu'rid anhum fala yadurruka syai'a." Kalau engkau berpaling, tidak menggubris mereka, maka tidak memudaratkan sedikit pun untuk engkau. "Wa in hakamta." Tapi kalau engkau berhukum atas mereka, mereka meminta kepada engkau penetapan hukum atas permasalahan yang mereka hadapi. Ini orang-orang Yahudi yang datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in hakamta fahkum bainahum bil qist. Maka hukumilah mereka dengan adil. Barakallahu fikum. Tetap adil walaupun kebencian terhadap mereka ada. Di ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Adilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah walaupun mereka adalah orang yang paling curang. Barakallahu fikum. Walaupun mereka adalah orang yang paling khianat. Barakallahu fikum. Walaupun banyak keburukan mereka, ketika engkau yang bersikap, bersikaplah dengan cara yang adil. Fahkum bainahum bil qist, innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah SWT mencintai orang-orang yang berlaku adil, orang-orang yang berlaku jujur. Barakallahu fikum. Jujur pada diri sendiri dan jujur terhadap Allah Subhanahu wa taala, jujur terhadap sesama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kaifa yuhakkimunaka wa indahumut tawratu fiha hukmullah. Bagaimana bisa mereka menjadikan engkau sebagai hakim padahal di sisi mereka ada Taurat? Barakallahu fikum. Fiha hukmullah. Yang sebenarnya pada Taurat itu ada hukum Allah Subhanahu wa taala, cuma mereka yang tidak mau melakukannya. Tidak mau menjalankannya. Mereka mencari pembenaran. Mereka sudah mewanti-wanti datang ke Muhammad, silakan tanya ini, tanya itu, berhukum ini, berhukum itu, silakan. Dan mereka menginginkan bahwa jawaban yang akan dijawabkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawaban yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Supaya apa? Supaya mereka bisa menjadikannya hujjah di depan Allah Subhanahu wa taala bahwa ada seorang nabi telah menghukumi kami dengan hukum ini. Yang ternyata menyelisihi At-Taurat. Barakallahu fikum. Mencari pembenaran. Tapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghukumi mereka sesuai dengan apa yang ada pada At-Taurat yang sesungguhnya. Ketika mereka datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk, barakallahu fikum, menyelesaikan permasalahan dua orang yang berzina, laki dan perempuan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma tajiduna ar-rajma fi kitabikum?" Apa yang kalian dapati hukum rajam dalam kitab kalian At-Taurat? Mereka berdusta, mereka mengatakan, "Ya Abul Qasim, kami mendapati bahwa yang berzina muhsan, kami pukuli mereka cambuk dan kami coreng muka mereka dengan arang dan kami naikkan ke atas seekor keledai membelakang dan dikelilingkan di kampung dan dimaki dan dikatakan bahwa inilah balasan bagi orang-orang yang berzina." Baik. Kulfa'tu bit-taurat bi kulfa'tu bit-taurati fatluha in kuntum shadiqin. Didatangkanlah Taurat, dibacakan. Ternyata mereka membaca ayat sebelumnya dan membaca ayat setelahnya dan mereka menutupi ayat rajam yang ada dalam At-Taurat. Baik, maka dikatakan oleh Abdullah bin Salam yang hadir pada saat itu, "Ya Rasulullah, bihi ayatul rajam." Baik. Sebenarnya dalam At-Taurat itu ada ayat yang membahas tentang rajam. Maka dikatakan kepada yang membaca Taurat ini, "Irfa yadak, angkat tanganmu, fa idza fihi ayatul rajm." Ternyata yang mereka tutupi itu adalah ayat rajam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukum mereka sesuai dengan apa yang ada pada Taurat dan memang sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Yakni bagi pezina muhsan harus dirajam sampai mati. Dan inilah yang diperlakukan untuk mereka orang-orang Yahudi ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya dalam At-Taurat itu ada hukum Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma yatawallawna min ba'di dzalik." Cuma mereka yang berpaling dari mengamalkannya. Barakallahu fikum. "Wa ma ulaika bil mu'minin." Dan bukanlah mereka termasuk orang-orang yang beriman, walaupun mereka ngaku. Barakallahu fikum. Mereka kufar. Setelah datangnya Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam dan diturunkannya Al-Quran, maka tidak pantas bagi siapapun yang berkeyakinan dengan keyakinan Yahudiyah, agama-agama Yahudi, demikian juga Nasrani. Jadi tidak ada lagi, barakallahu fikum, kebaikan untuk mereka ketika mereka tetap berpegang dengan agama dan keyakinan mereka dahulu. Baik. "Inna dina indallahi al-islam wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Tidak akan diterima siapapun yang beragama dan menganut keyakinan di luar Islam, tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya Islam yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak Yahudi, tidak Nasrani. Semuanya harus menyatakan diri masuk Islam. Kalau tidak, maka akan menjadi penghuni neraka kekal di dalamnya. Dua ayat ini barakallahu fikum mengingatkan kita tentang dua sifat yang buruk untuk kita tidak mencontohinya dan mengamalkannya. Ini sifat sama'unal kadzibi akalunal suhd. Kemudian yang ketiga adalah mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita, dan semoga Allah menambah ilmu yang bermanfaat untuk kita dan kekuatan untuk beramal dengan ilmu. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.